إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kitab Lamuddul Al-Manthur min al-qawl al-ma'thur fil i'tiqad was-sunnah sampai pada bab at-tathabbut wa talab al-isnad wa 'ulu manzilatihi wa ikhtisas Allah bi li hadhihi al-ummah. Bab tentang tathabbut, perlunya memastikan satu berita, satu riwayat, wa talabul isnad, dan perlunya mencari dan mengetahui sanadnya, rawi-rawinya, dan juga tentang ulu manzilatih, tentang tingginya kedudukan isnad, tingginya kedudukan sanad. واختصاص الله به لهذه الأمة, dan juga tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan umat ini, umat Islam, diistimewakan dengan ilmu yang bernama ilmu isnad. Alhamdulillah, demikian pembahasannya yang akan dibahas, yaitu tathabbut wa talabul isnad wa ulu manzilatih واختصاص الله به لهذه الأمة. Di awal dirangkaian mutiara-mutiaranya dengan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Hujurat ayat 6, يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهي orang-orang yang beriman, إن جاءكم فاسق بنبأ, kalau datang seorang fasik kepada kalian membawa satu berita, فتبينوا, maka carilah kejelasan, carilah kepastian berita itu, jangan sampai tusibu qauman, jangan sampai kalian menimpakan kepada satu kaum satu perkara, fatusbihu ala ma fa'antum najimin, yang akhirnya kalian dengan apa yang kalian perbuat pada mereka, kalian menyesal. Wanafirna azakumullah, sebagaimana sebab turunnya adanya satu kaum yang didatangi oleh utusan Rasulullah SAW untuk mengambil zakat mereka, ketika hampir sampai di kampung mereka, dalam keadaan mereka sudah di pinggir kota, di pinggir kampung, dengan pakaian mereka, dengan pedang-pedang mereka, maka utusan tadi kembali dan memberitakan bahwasanya mereka akan menyerang aku, mereka tidak mau bayar zakat. Hampir-hampir Rasulullah SAW memerintahkan untuk memerangi mereka. Alhamdulillah, biidnillah, salah seorang dari orang-orang kampung tersebut mengejarnya sampai ke menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami ingin menyambut utusanmu. Tiba-tiba utusanmu kembali, maka aku khawatir ada salah paham. Maka turunlah ayat tadi, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang satu orang fasik memberitakan satu berita, maka periksa, mintalah kejelasan. Dan kalau dia mau mencari sanad yang ali, wabihi wa ni'mah. Bagaimana mencari sanad ali? Ketika dia mengatakan, aku mendengar dari si fulan. Kamu belum yakin? Datangnya si fulannya, apa betul kamu memberitakan berita begini dan begitu? Ini juga sama, tadabbut. Ini juga sama, tabayyun. Dalam masalah berita-berita. Qala Allah Ta'ala, Allah juga berfirman, aw atharatin min ilmin. Yani ketika mereka berbuat begini dan begitu dengan satu hujjah, apa hujjahnya? Aw atharatin min, apakah mereka punya hujjah? Atau atharatin min ilmin, baqiya, sisa-sisa dari ilmu, atau apa yang kamu punya dari ilmu, yang kamu dapati dari ilmu, atau dapati dari orang-orang lain yang sebelummu. Qulana azakum wa, yani dari athar-athar, apa yang diriwayatkan dari orang yang sebelum kita, dari yang sebelum kita, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang berikutnya ucapan Matar Warraq rahimahullah fi al-ayat as-sabiqah isnadul hadis, kata beliau dalam ayat tadi yang dimaksud atharatin min ilmin adalah isnad al-hadis. Jadi apakah mereka punya hujjah dengan sanad-sanadnya? Itu maknanya. Apakah mereka punya atharatin min ilmin? Athar adalah athar, asal dari orang yang sebelumnya, orang yang sebelumnya, maka itu namanya sanad. Maka kata beliau, kata Matar Warraq rahimahullah, dalam ayat ini yang dimaksud adalah isnadul hadith, sanad-sanad hadith. Tentunya diperiksa sanad-sanadnya, diperiksa rawi-rawinya, apakah dia jujur terpercaya atau dia pendusta, apakah dia penghafal yang kuat atau yahim kithiran, apakah dia orang yang penghafal yang kuat atau orang yang sering ngawur, sering lalai, sering ngaco kalau meriwayatkan. Karena orang salah dalam membawa berita, dalam membawa riwayat, itu bisa dua sebabnya. Bisa karena memang sengaja, dan itulah yang dikatakan kadzab. Bisa gak sengaja, karena dia terlalu sembrono memberitakan. Karena Allah sudah contohkan beberapa contoh dalam kajian-kajian yang lalu. Nah, mereka-mereka yang salah paham dalam memahami kata-kata para ulama atau memahami hadis, sehingga meriwayatkan dengan salah. Dua-duanya tidak bisa diterima. Walaupun utusan, bagaimana di sisi Allah Subhanahu wa Taala, maka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kalau sengaja tentunya lebih besar ancamannya dari mereka-mereka yang tidak sengaja. Tapi kalau bagi kitanya yang menerima berita tersebut, berita ini dan berita itu sama-sama salahnya. Berita dari seorang pendusta atau berita dari seorang yang sering salah. Maaf, kalau dari si fulan aku gak bisa terima. Kenapa? Kadzab, pendusta. Kalau dari si Allah aku gak bisa terima. Dia seorang yang jujur, masya Allah. Dia orang yang baik, saleh. Iya. Tetapi hafalannya berantakan. Dua kalimat saja dia bisa lupa satu kalimat. Alhamdulillah, azakumullah. Maka demikianlah para ulama ahli hadis. Dengan hadis, dengan ayat tadi yang menyatakan in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, maka mereka meneliti setiap berita, meneliti setiap riwayat dengan sanad-sanadnya dan diperiksa orang per orangnya, siapa dia? Jujur atau tidak jujur? Fasik atau tidak fasik? Saleh atau tidak saleh? Qala Abu Bakar Muhammad ibn Ahmad rahimahullah, qala balagani anna Allah khassa hadhihi al-umma bi thalathati ashya. Sampai kepadaku berita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan umat ini dengan tiga perkara. Al-isnad wal-ansab wal-i'rab. Ini keistimewaan umat Islam. Tidak ada pada agama apapun selain Islam. Tidak ada pada agama lain. Yang pertama al-isnad, sanad. Silakan lihat. Apakah Yahudi atau Nasrani, apakah mereka punya sanad? Mereka menyatakan qala Matius, mereka menyatakan qala Luka atau Lukas. Dalam keadaan tidak punya sanad sama sekali, bagaimana bisa dipertanggungjawabkan? Demikian pula Yahudi, demikian pula agama apapun dan sejarah bangsa manapun, ada sanadnya. Tidak jelas. Sekarang penguasanya fulan, maka sejarah bangsanya cenderung kepada pendapat penguasanya. Nanti ketika tumbang diganti dengan penguasa baru, ada ralat dari sejarah yang kemarin. Apa yang digambarkan kemarin pada anak-anak sekolah keliru. Sesungguhnya ada yang begini, ada yang begitu, dan seterusnya. Nanti begitu penggantinya ganti lagi penguasa, akan berubah lagi. Itu ada perkara yang dilupakan dalam sejarah tersebut. Diganti lagi dengan versi baru lagi. Kenapa demikian? Karena qala man syaa'a ma syaa'a. Setiap orang bebas berbicara dengan apa yang dia suka, tanpa perlu menyebutkan sanad, tanpa perlu menyebutkan bukti-bukti. Maka demikian akhirnya menjadikan kehancuran sejarah. Apalagi yang berkaitan dengan agama, yaitu sejarah Islam. Tentunya kaum muslimin yang sehormati, harus ada perkara yang bernama sanad, sehingga riwayat-riwayat sejarah, hadis-hadis semuanya bisa dipertanggungjawabkan, bisa dibuktikan mana yang sahih, mana yang palsu, mana yang muttasil bersambung sampai kepada Nabi, dan mana yang munqati', mana sanad yang rawi-rawinya thiqah, terpercaya, dan mana sanad yang rawinya ada seorang yang kadzdzab. Dengan itu bisa dipilah dan dipilih, ini dari Nabi, ini bukan. Maka malam hari mereka membuat hadis palsu, pagi harinya terbongkar kedustaannya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang sangat besar, yaitu Allah istimewakan umat ini dengan ilmu yang bernama ilmu al-isnad. Yang kedua al-ansab, nasab. Mereka dari sejak para sahabat sampai tabi'in dan tabi'in tabi'in sudah terbiasa menyebutkan si fulan dengan sanadnya, dengan nasabnya, bin fulan, ibni fulan, ibni fulan. Nasab Rasulullah SAW sampai kepada Nabiullah Ismail dan Ibrahim alaihimassalam masih tertulis, tercatat dengan lengkap dari siapa, nah siapa, anaknya siapa, sampai kepada Ismail. Demikian pula yang lain, demikian pula beberapa para ulama, sanadnya sangat jelas. Dan ini Allah SWT menyatakan ja'alnakum rububan wa qabail, kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan kalian biasanya namanya ini dari Bani Fulan, Bani Hashim, yang ini dari turunan Hashim, seorang, maka dikatakan Bani Hashim. Ini Bani Hilal, Bani Tamim. Kalau kita nazar kamu sehingga kita kenal ini bangsa Fulan, ini bangsa Muslim yang sahur. Sehingga ilmu ini pun keistimewaan umat Islam. Setiap orang akan dipanggil dengan namanya, dengan nama bapaknya dan nama kakeknya. Ada beberapa ikhwan yang saya tanya, anak bin siapa disebutkan bapaknya, bin siapa tak tahu, kakekmu kamu nggak tahu, haji, sungguh terjadi, dia nggak kenal nama kakeknya, apalagi bapaknya kakek, apalagi bapaknya kakek, paling tidak beberapa ulama menganjurkan paling tidak 5 kamu hafal, sehingga kamu bisa menyambung dengan yang lain. Oh, berarti saya masih sama turunnya dengan si Fulan, karena bertemu di kakek yang kelima. Karena azakum wa khumus min sarumati. Yang ketiga, al-i'rab. Allah turunkan Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Allah turunkan Qur'an bahasa Arab agar kalian paham. Kenapa dikatakan Arabian la'allakum ta'qilun? Bahasa Arab supaya kalian paham. Apa bahasa lain tidak paham? Mungkin bisa paham. Tetapi khunidin azakumullah ada pada bahasa Arab yang tidak ada pada bahasa lain, yaitu al-i'rab. Kalau sudah dikatakan daraba zaidun amran, mesti amr yang dipukul, zaid yang memukul, daraba zaidun amran, walaupun dibolak balik, zaidun daraba amran, amran daraba zaidun, tetap tidak berubah. Kenapa? Karena amrnya tetap mansub, amran. Berarti tetap dia yang terpukul. Dan zaidnya tetap marfu', zaidun. Maka tetap dia pelaku, di depan, di tengah, di belakang. Dibaca zaidun daraba amran, atau dibaca daraba zaidun amran, atau dibaca daraba amran zaidun, tetap sama makna. Ini ajib. Silakan bahasa Indonesia. Hah? Ali memukul Amr. Amr memukul Ali, berubah. Bahkan tidak dibalik pun berubah, hanya dengan nada suara. Mau saya contohkan, kucing makan tikus mati, kucing makan tikus mati, beda nggak? Kucing makan tikus mati, cuma irama saja berubah maknanya. Alhamdulillah, Al-Quran tidak turun bahasa Indonesia. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Kami turunkan bahasa Arab agar kalian paham. Kenapa Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab? Karena bahasa Arab memiliki keistimewaan, yaitu al-i'rab. Pelaku dengan objek bisa dibedakan. Inna qul la'azukum Allah alhamdulillah. Ilmu-ilmu yang Allah istimewakan umat ini. Fanasykurullah ta'ala. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya di antara bentuk syukurnya kita pelajari, kita pahami, khususnya yang berkaitan dengan apa yang sedang kita kaji, yaitu al-isnad. Melihat siapa yang meriwayatkan dan bagaimana keadaan orang yang meriwayatkan, apakah dia tsiqah atau tidak tsiqah, terpercaya atau tidak terpercaya. Qala Yaqub ibn Abi Shaybah, Qala Yaqub ibn Shaybah rahimahullah, qultu li Yahya ibn Ma'in, aku katakan kepada Yahya ibn Ma'in rahimahullah, ta'rif ahadan min at-tabi'in kana yantaqi ar-rijal kama kana ibn Sirin yantaqihim. Tanya kepada Yahya ibn Ma'in, apakah engkau pernah kenal seorang yang meneliti rawi-rawi rijal sebelum ibn Sirin, atau yang seperti Ibnu Sirin memeriksa mereka? Dijawab Layah ibn Ma'in biraksihi aila, menjawab dengan kepalanya, yang bermakna tidak, aku tidak mengetahui ada yang lain selain Ibnu Sirin. Maknanya yang sangat terkenal dari kalangan tabi'in, berhati-hati dalam riwayat, adalah Ibnu Sirin. Sehingga beliau menyatakan dengan sekian banyak ucapan-ucapan yang terkenal yang akan kita baca insyaAllah. Qala Ali ibn al-Madini rahimahullah, kana mimman yanzur fil hadith wa yaftish anil isnad. Dan beliau adalah salah seorang yang biasa melihat hadis, memeriksa hadis dan memeriksa pula sanad-sanadnya. Kata beliau, kata Ali ibn al-Madini, wala na'rifu ahadan awwala minhu. Aku tidak pernah menyaksikan orang yang lebih dulu daripada Ibnu Sirin. Muhammad Ibnu Sirin. Thumma kana Ayyub. Kemudian Ayyub Sufyan. Kemudian Ibnu Aun. Thumma kana Syu'bah. Kemudian Syu'bah. Thumma kana Yahya bin Sa'id wa Abdul Rahman. Kemudian Yahya bin Sa'id dan Abdul Rahman. Disebutkan para ulama setelahnya. Tetapi yang sebelumnya tidak ada. Yang paling dikenal pertama kali adalah Muhammad ibn Sirin. Aku tidak tahu yang sebelum beliau. Kalau ibn Azhar kamu jangan mengatakan lu berarti beliau mendahului para sahabat. Kok sahabat enggak melakukan? Kok dia melakukan? Gimana jawabnya? Para sahabat enggak ada sanadnya, langsung kepada dari Nabi. Oleh sebab itu langsung mendengarkan dari Nabi. Itu satu. Yang kedua, sahabat kulluhum udul, semuanya orang-orang yang adil terpercaya. Sehingga masih belum dibahas ilmu tersebut. Tapi di zaman Muhammad ibn Sirin, di zaman para tabi'in, di zaman beliau mulai banyak bermunculan. Ada Syiah Rafidah yang banyak kadabnya, ada para khawarij yang banyak emosinya. Sehingga ketika ada berita sebentar, dari mana kamu dengar? Hadrijalak, sebutkan rawi-rawimu. Setelah disebutkan ada sikulan kadzab, tidak diterima. Khamilina a'azakumullah. Qala Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, al-isnadu indi min ad-din. Laula al-isnad laqala man syaa'a ma syaa'a. Kata Ibn Mubarak, sanad ini termasuk agama. Laula al-isnad, kalau bukan karena isnad, laqala man syaa'a ma syaa'a. Akan berbicara siapa yang suka dengan apa yang dia suka. Man syaa'a ma syaa'a. Akan berkata siapa yang suka dengan apa yang dia suka. Oh begini, oh saya dengar begitu, oh saya dengar begini, dengan seenaknya. Alhamdulillah ada sanad. Sehingga tidak sembarangan orang berbicara, tidak sembarangan orang membawakan berita, tidak sembarangan orang menyampaikan ini dan itu dalam keadaan tanpa sanad. Qala bin a'azakumullah, fa idza qila lahu man haddatsak, kalau ditanyakan siapa yang menyampaikan kepadamu, maka sisanya adalah harus disebutkan rawinya yang bertakwa. Qala bin a'azakumullah, kalau dia dengar dari orang-orang yang memang kadzab atau orang yang tidak bertakwa, maka ada apa kita mengambil ilmu dari orang-orang yang kadzab, tidak takwa, orang yang sumbin a'azakumullah. Kembali kepada kita, maka Ibn Mubarak menyatakan, indi, menurutku itu termasuk agama. Dan berkata juga Ibn Mubarak, talabul isnad al-muttasil min ad-din, mencari sanad yang bersambung itu termasuk agama. Kenapa dikatakan termasuk agama? Itu dalil yang kita baca tadi, karena Allah perintahkan untuk tabayyun. Sebentar, kamu dapat dari mana? Ternyata tidak bersambung, berarti rawinya dhaif atau sanadnya munqati'. Qulana a'udzubikumullah. Kalau begitu, melaksanakan perintah Allah adalah di agama. Allah perintahkan untuk tabayyanu, dan Allah perintahkan al-atharatul min al-ilm. Hendaklah mereka mendatangkan riwayat-riwayat ilmu. Maka berarti itu termasuk agama. Allahumma salli wa sallim. Wa qala aidan, berkata lagi Ibn Mubarak rahimahullah, إن الله حفظ الأسانيد على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Sesungguhnya Allah menjaga sanad-sanad untuk umat Nabi Muhammad SAW. Allah yang menjaga sanad untuk umat Nabi Muhammad SAW. Artinya Allah memberikan al-man, memberikan kebaikannya, memberikan satu ni'mah, memberikan satu kebaikan untuk umat Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan isnad. Laulal isnad, laqala man sya'a ma sya'a. Laulal isnad, lahalakal ilm. Kalau tidak kena sanad, hilang ilmu. Lenna. Qul inna a'udzukum billah. Dan Muhammad bin Sirin yang disebutkan sebagai orang yang pertama berkata, inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini agama itu sendiri. Ini ilmu hadis ini agama itu sendiri. Fanduru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Dan ucapannya am, ucapannya umum. Apakah itu masalah hadis, riwayat-riwayat hadis, ataupun masalah lainnya yang berkaitan dengan agama, dengan di. Dikatakan oleh beliau, inna hadzal ilm, sesungguhnya ilmu ini, ilmu agama, ilmu di, adalah agama itu sendiri. Fanduru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah kalian, periksalah dari mana kalian mengambil. Qulina'azakumullah. Berarti di sini nasihat dari Muhammad bin Sirin rahimahullah untuk kita berhati-hati dalam mencari guru. Harus lihat siapa yang kita ambil ilmunya, siapa yang kita ambil pelajaran-pelajarannya. Sama seperti rawi-rawi hadis, sama sebagaimana apa yang dibahas dalam masalah hadis, dalam masalah mencari ilmu juga demikian. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ahmad Dazmul dalam buku khusus membahas ini. Yaitu membahas azam dari muslimin, inna hadzal ilm dinun fanduru amman ta'khudun dinakum. Jadi satu kitab tebal. Yang diantaranya adalah membahas tentang masalah ahli sunnah yang bisa diambil ilmunya dan ahli bid'ah yang tidak bisa diambil ilmunya. Wala Muhammad ibn Hatim al-Mudhaffar rahimahullah, inna Allah akrama hadhihi al-ummah wa sharafaha wa faddalaha bil isnad. Kata Muhammad ibn Hatim al-Mudhaffar rahimahullah, sesungguhnya Allah memuliakan agama ini atau memuliakan umat ini, meninggikan umat ini, memberikan fadilah kepada umat ini dengan sanad. Dengan sanad Allah muliakan umat Islam. Dengan sanad Allah tinggikan umat Islam. Dengan sanad Allah jaga ilmu mereka, ilmu umat Islam. Wa laysa li ahadin minal umami kulliha qadimuhum wa hadithuhum isnad. Dan tidak ada umat-umat lain, tidak ada pada umat-umat lain yang sebelum mereka maupun yang setelah mereka isnad. Jadi umat-umat lain selain Islam, apakah yang sebelum Islam ataupun yang sesudah Islam, mereka tidak ada yang memiliki sanad. Tidak ada satupun yang memiliki sanad. Dan ini kebanggaan bagi kaum muslim, kebanggaan bagi umat Islam, bahwa mereka memiliki satu agama yang sempurna dan Allah berikan keistimewaan dengan al-isna. Allah muliakan dengan al-isna. Allah angkat derajat mereka dengan al-isna. Mereka sering bicara, orang-orang kafir, Yahudi, dan Nasrani sering bicara perkara-perkara yang katanya ilmiah. Ini ilmiah, ini ilmiah. Para dosen-dosen, para mahasiswa selalu diajarkan, kalau berbicara harus ilmiah dong. Tanyakan kepada mereka, bagaimana yang ilmiah itu? Qulina a'udzubikumullah. Mereka setiap menulis satu tulisan, apa istilah mereka, disertasi atau apalagi karya tulis, selalu harus menyebutkan sumber-sumbernya. Ya Pak ya, para mahasiswa tahu, nggak bisa ucapan bulan tanpa ada dalam kitab apa, rujukannya di mana, cetakan berapa, harus ilmiah. Baik, kita tanya sekarang, kenapa ketika kalian bicara agama kalian, Yahudi ataupun Nasrani, kenapa kalian tidak ilmiah? selalu menyatakan kolal kaskola natius kola pulat dalam keadaan tidak ada sama sekali rujukannya dan tidak ada sanadnya. Dari siapa dia ambil? Dari mana? Qulifirin a'azakumullah. Mana kitab rijal? Kitab rijalnya mereka? Tidak ada. Kata siapa? Tidak tahu. Qulifirin a'azakumullah. Dan hampir semua agama, bukan hampir, bahkan semua agama kecuali Islam, hanya Islam yang memiliki ilmu sanad. Maka ilmu ini Qulifirin a'azakumullah yang sangat penting dan terus berlaku, terus berlaku sampai hari ini dan sampai besok dan sampai yang akan datang. Saya katakan demikian agar jangan sampai kita tertipu dengan orang-orang yang seperti Ali Hasan Abdul Hamid, bahwa dia menyatakan inna qaul haddatsani thiqah, itu di masa lalu tidak berlaku di masa sekarang. Para ulama marah dengan ucapan Ali Hasan Abdul Hamid. Kata dia haddatan itiqah itu berlaku dulu. Kalau sekarang enggak bisa pakai haddatan itiqah. Haji. Kenapa? Ini sanad rawi thiqah terpercaya. Kenapa enggak diterima? Qulifirin a'azakumullah, karena mereka orang-orang tersebut halabiyun dan sejenisnya, mereka memiliki tabayun lain. Dalam tanda petik. Tabayun yang lain, bukan tabayun yang dimaksud di dalam ayat ini. Bukan tabayun yang dipahami oleh para ulama. Lihat apa yang kita baca tadi, tabayyanu, kemudian atharatun min, kemudian apa? Ucapan para ulama bahwa yang dimaksud adalah al-isnad. Yang dimaksud al-isnad, kalau mereka juga yang dimaksud datangi orang yang tertuduh kemudian tanyakan, apakah kamu betul salah? Qulifirin a'azakumullah, ini keanehan. Syekh alim thiqah, jujur, terpercaya dan diakui keilmuannya dan kejujurannya oleh sekian para ulama yang lain, berbicara menurut Ali Hasan tidak boleh diterima. Kalau berbicara tentang si fulan, tidak boleh diterima. Kenapa? Ini bukan zaman dulu, haddatsani thiqah sekarang tidak berlaku. Kita datangi orang yang tertuduh, apakah betul kamu berbuat begini? Apakah betul berbuat begitu? Ini qulifirin a'azakumullah, ucapan yang sangat berbahaya. Ucapan yang mengantarkan para syababul muslimin untuk dimakan oleh ahlul bidah. Sudah dikatakan oleh syekh alim thiqah bahwa dia hizbi gara-gara ucapan Ali Hasan. Wah, ini enggak bisa. Harus kita tabayyun, harus kita tahabbut. Didatangi, katanya kamu hizbi, kata syekh. Apa iya? Apa benar kamu hizbi? Mana ada maling aku? Enggak akan ada kemudian, iya saya hizbi. Enggak akan ada. Pasti akan mengatakan, siapa? Saya orang yang inginkan sunnah, saya ingin menegakkan agama, saya berupaya untuk mendakwai kaum muslimin seluruhnya dari semua pihak. Kami. Enggak akan ada yang menyatakan iya saya hizbi. Qulifirin a'azakumullah, ini namanya tidak cerdas dan tidak alim, tidak membaca ucapan para ulama tadi. Bahwa yang dimaksud adalah al-isnad. Kalau sanadnya thiqah terpercaya, alhamdulillah, kami percaya. Maka Imam Ahmad rahimahullah ketika didatangi seorang, anaknya menyatakan, ya imam, ya abati, wahai ayahku, ada seorang datang namanya Dawud, begini dan begini. Berhenti, aku enggak mau menemui dia. Balik lagi, ayahku enggak mau menemui kamu, katanya kamu begini. Itu dulu, saya sudah rujuk, saya sudah berubah, tidak seperti dulu lagi. Aku sudah cabut ucapanku. Balik lagi, wahai ayahku, katanya dia begini, dia begitu, dia sudah berubah. Sampaikan kepadanya, yang menyampaikan kepadaku lebih thiqah dari dia. Sampaikan kepadanya bahwa yang memberitakan kepadaku awthaq minhu, lebih thiqah dari dia. Aku lebih percaya sama dia daripada sama dia, daripada percaya daripada rawinya, daripada kepada tamu tadi. Ya Qulifirin a'azakumullah, ini namanya dia cerdas. Dia tahu kalau seorang yang tertuduh dari ahlul dalal, ahlul bid'ah, enggak akan mereka ngaku, pasti akan beralasan-beralasan. Tetapi berita dari seorang yang tepat terpercaya dengan ilmunya dan kejujurannya, maka itu yang kita ambil. Adapun mereka hanya bela diri. Kembali pada kita. Qala rahimahullah, berkata Musirin rahimahullah, inna hadha ad-din atau inna hadha al-'ilm dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya agama ini, ilmu agama ini adalah agama itu sendiri, maka hendaklah kalian lihat dari mana kalian mengambil ilmu. Kalian lihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Qala Muhammad ibn Hatim al-Mudhaffar rahimahullah, inna Allah akrama hadhihi al-umma wa sharrafaha wa faddalaha bil isnad. Sesungguhnya Allah memuliakan agama ini, memuliakan umat ini, meninggikan umat ini dengan sanad-sanad. Dan tidak ada pada umat terdahulu ataupun umat yang akan datang yang memiliki isnad kecuali Islam. Kata Ibn Sirin rahimahullah, kana fi zamanil awal la yas'aluna 'anil isnad. Dulu di zaman-zaman pertama mereka tidak pernah tanya tentang sanad di zaman para sahabat, karena hampir tidak ada sanad dan langsung diketahui dari siapa. Falamma waqa'atil fitnah, ketika mulai terjadi fitnah, fitnah perpecahan, fitnah pertikaian, munculnya pemikiran-pemikiran baru dari pemikiran Syiah, Khawarij dan sejenisnya, sa'alu 'anil isnad, maka mulailah mereka bertanya-tanya tentang sanad. Likai yakudu haditha ahli sunnah, agar mengambil ucapan-ucapan ahli sunnah dan meninggalkan hadisnya ahlul bid'ah. Lihat yang kita katakan dari ahli sunnah dan ahli bid'ah, dari ucapan Muhammad ibn Sirin sendiri. Kata beliau, likai yakudu haditha ahli sunnah, agar mereka mengambil hadis-hadis dari ahli sunnah, wa yada'u dengan dipatahkan dalnya, bukan yada'u, wa yada'u haditha ahli bid'ah, dan meninggalkan hadisnya ahli bid'ah. Qulna a'udzubikumullah, bagaimana meninggalkan hadisnya ahli bid'ah? Bagaimana caranya? Tidak duduk di majlisnya, tidak baca tulisannya, tidak membaca bukunya, tidak mendengarkan rekamannya. Iya kan? Dan bagaimana kalau melihat teman-teman kita membaca tulisan mereka atau hadir di majlis mereka, apa yang kita lakukan? Kita nasihati, jangan, tak jauhi dia, tinggalkan dia, jangan baca tulisannya, jangan dengarkan ucapannya. Itu yang namanya at-tahdhir, itu yang namanya tahdhir. Maka tahdhir itu adalah satu perkara yang berkait dengan inti prinsip ahlu sunnah, yaitu untuk memilah dan memilih dari mana kita ambil ilmu dan dari mana kita tidak mengambil ilmu. Jangan sampai terkaburkan dan tercampurkan ilmu agama ini dengan syubhat. Jangan sampai tercampur, tersamar dengan sekian syubhat-syubhat yang disebarkan oleh ahlul bidah. Karena mengambilnya dari jalan mereka, maka tidak murni, tercampur dengan sekian syubhat. Kulubirin a'azakumullahu muslimin yang saya hormati. Maka kata beliau, dulu enggak pernah dibahas masalah sanad. Ketika terjadi fitnah, mulai mereka para ulama bertanya-tanya tentang sanad. Hatri jahalat, siapa rawimu? Dari mana kamu dapatkan? Mana sanadnya? Bagaimana kedudukannya? Kalau ternyata masalahnya fitnah, saya tanyakan sekarang, mana yang lebih dahsyat di zaman kita atau zaman beliau? Sekarang fitnah lebih dahsyat dan kelompok-kelompok sesat lebih banyak. Dulu cuma dua barangkali atau tiga dengan Qadariyah, yang Ibnu Umar mengatakan, sampaikan pada mereka, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Sekarang banyak jenisnya, banyak bentuknya, dan tersamar keadaannya, tercampur tengah-tengah kaum muslimin. Kalau tidak bangkit para da'i menjelaskan pada orang awam, kalau tidak ada para da'i yang menyatakan dengan tegas kepada orang-orang yang awam, kasihan mereka, bahwa ini ahli bid'ah, jangan ambil ilmunya, ini aliran sesat, jangan kamu ambil ilmunya. Kalau enggak ada yang begitu, kasihan orang awam. Jangan pakai perasaan gak tega, jangan pakai perasaan gak enak. Aduh, gak sampai hati saya mengatakan, jangan hadirin. gimana namanya orang timur. Ya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, "Idza sakatta ant wa sakattu ana, fa min ayna ya'rifu al-jahil as-sahih min as-saqim?" Kalau aku diam, dan aku juga diam, dari mana orang bodoh tahu mana yang sahih, mana yang rusak, mana yang sakit? Kalau diri na'azukum lakum muslim yang sahurmati, apa yang dikatakan Imam Ahmad, min aina ya'riful jahil, dari mana orang awam, orang jahil kan orang awam, orang awam orang jahil, dari mana orang jahil akan tahu? Artinya orang awam justru yang harus dibimbing oleh para ustaz, orang awam yang justru harus diarahkan, jangan ke sana, ke sini saja, jangan ke radio itu, ke radio ini saja. Harus wajib hukumnya bagi para dai yang tahu dan mampu. Kalau tidak, dia khianat, membiarkan mereka bingung, membiarkan mereka teracuni dengan syubhat yang tanpa terasa masuk pada dirinya, pada pikirannya, pada hatinya, pada otaknya. Ini jangan dianggap main-main. Ini masalah serius, masalah yang sangat-sangat-sangat amat penting. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah, masih ucapan Ibnu Sirin, lama waqa'atil fitnah, ketika terjadi fitnah, qalu, mereka berkata, sammu lana rijalakum. Ketika terjadi fitnah, maka para ulama ahli sunnah setiap disampaikan riwayat bertanya, sammu lana rijalakum, sebutkan nama-nama rawi kalian, dari mana kalian dapat? Disebutkan fulan, fulan, dan fulan. Ini kalau fulan mubtadi' dhal, syi'i rafidhi, atau dia seorang khariji, khawarij, atau dia qadari, maka dia tahu, tidak akan diterima riwayatnya. Kalau dia seorang yang fitrah, terpercaya, ahli sunnah, maka diterima riwayatnya. Qulabina azakumullah, demikian ketika waqa'atil fitnah. Maka tentunya di zaman-zaman fitnah ini sangat penting masalah sanad, dan kita harus tahu siapa orang yang pantas untuk diterima ilmunya dan siapa yang tidak pantas untuk diterima ilmunya. Qala Ibnu Mubarak, berkata Ibnu Mubarak rahimahullah, "Matal alladhi yatlubu amra dinihi bila isnad kamathal alladhi yartaqi safha bila sulam." Sesungguhnya orang yang mencari urusan agama ini tanpa sanad seperti naik ke atap rumah tanpa tangga. Bagaimana bisa kamu naik ke atap rumah tanpa tangga? Tak bisa. Demikian pula bagaimana kamu akan mendapatkan ilmu tanpa sanad, tanpa riwayat, tanpa sanadnya. Kama falilladhi yartaq satha bila sulam, seperti orang yang naik ke atas rumah atau ke atap rumah tanpa tangga. Kalau ini na'azakumullah, tentunya enggak mungkin, dan biasanya akan dapat yang salah. Ini katanya begini, katanya dari mana kamu dapat? Ya tadi malam saya mimpi. Enggak bisa. Mimpi itu dari mana? Kadang-kadang dari bisikan syaitan, kadang-kadang dari perasaan kamu di siang hari, kadang-kadang kemudian na'azakumullah, enggak bisa dipastikan. Kalau ternyata dari jin, tapi saya enggak tidur, tiba-tiba ada suara. Jin berarti. Tapi jinnya bisa diperiksa enggak, siapa dia dan tipe apa, enggak tipe. Jangan sampai sekian banyak umat Islam teracuni dengan buku yang ditulis oleh wartawan dari jin. Memang masih ingat bukunya. Tenar sekali masalah segitiga bermuda. Katanya Dajjal akan keluar dari segitiga bermuda. Yang nulisnya wartawan, wartawan Mesir. Dari mana? Dari jin. Aku bertemu dengan jin yang katanya korinya Rasulullah SAW. Kalau jujur, kalau dusta, ternyata dia bukan korinya, mengaku korinya. Dari manusia yang nyata terlihat saja harus diperiksa apakah dia thiqah atau tidak thiqah, hafalannya kuat atau tidak kuat, apakah dia sering yahim kathiran atau tidak, apakah dia siasi atau salih. Apa siasi? Khamilina azakumullah, politikus itu selalu memakai kedustaan. Hampir tidak ada politikus yang tidak dusta. Tetapi mereka namakan kedustaannya dengan nama yang sangat bagus. Ini kan hanya bahasa politik saja, katanya. Tahu bahasa politis? Dusta maksudnya. Bahasa politis. Atau ini hanya strategi saja. Ini kan cuma ini saja, cuma itu saja. Qulina a'udzubikumullah. Dan biasanya mereka kalau bisa menggunakan sesuatu yang samar, mereka paling suka. Kenapa? Bisa bermain di sana. Bagaimana ini? Benar apa salah? Tidak dijawab, benar atau salah. Ini sunnah atau bid'ah? Enggak dijawab sunnah atau bid'ah. Dijawabnya dengan kalimat pokoknya. Korupsi? No. Kalau tahlilan? Yes. Jadi gimana itu? Mananya? Padahal tadinya sebelum dia bikin partai, ketika dia masih di Muhammadiyah, dia menyatakan berantas TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Masya Allah. Begitu bikin partai? Tahlilan? Yes. Korupsi? No. Apa maksudnya? Sampai ketika dia belum bikin partai, gembar-gembornya tentang masalah sunnah-sunnah, berbicara masalah segala macam kejelekan orang kafir, musuh Yahudi, musuh Nasrani, musuh orang-orang yang berdiri di partai keadilan ketika masih sekolah. Allah, kerasnya bencinya kepada orang kafir. Top. Sekarang berubah ya, untuk partainya meluas kepada seluruh agama lain, tidak Islam lagi. Apa itu maksudnya? Sehingga kita gak bicara satu atau dua, tapi hampir semuanya namanya sia-siun. Politikus selalu memakai bahasa-bahasa politis alias kadang dusta. Loh, sesungguhnya saya benci, tapi kan untuk dalam rangka maslahat dakwah, kita harus begini. Ini juga sama. Tidak thiqah, tidak terpercaya, tidak bisa diambil ilmunya. Kenapa? Karena jangan-jangan saya sampaikan bahasa politis lagi. Yang ini jangan-jangan juga bahasa politis lagi. Tidak bisa dipercaya yang mana yang jujur, yang mana yang dusta. Tidak bisa dipilih. Kembali kepada kita. Dan hizbiyin, mereka juga sama sesungguhnya politikus, karena mereka memiliki hizb, partai di bawah tanah. Artinya tidak ikut pemilu, tidak ikut begini, tapi bentuknya sama. Yang dicari adalah kuantitas, bukan kualitas. Itu ciri-ciri hizbi. Hizbiyah adalah bagaimana mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya. Tapi kualitas, jangan dibahas, nanti mereka lari. Ini jangan dibahas, nanti mereka kabur. Ini biarkan terus begitu. Kemudian azakumullah, akhirnya mereka menjadi persis mirip dengan hizbin yang ada di permukaan tanah. Barakallahu fikum. Qala lama waqa'atil fitnah, ketika terjadi fitnah, maka harus ditanyakan hat rijal, dari siapa? Oh, dari si fulan dari hizbin. Qala, dari mana? Dia baca di internet. Internet paling gak ikhoh. Karena penulis-penulisnya rata-rata kagak. Tidak menyebutkan jati dirinya dengan jujur. Satu orang punya akun banyak. Satu orang pada hadiah. Pertama jadi si fulan. Keluar lagi jadi Alan. Keluar lagi jadi Hakan. Tukang fitnah. Qulina a'udzubikumullah. Bagaimana mungkin? Oh, tapi itu tulisannya benar kok, Muhammad bin Umar as-Sawad. Tapi apakah tidak bisa mereka bikin? Saya katanya begini, wallahi kada, saya enggak pernah membikin blog dengan nama tersebut. Saya enggak pernah membikin yang seperti itu. Apalagi sampai membela-bela hizbiyin, membela-bela ahlul bid'ah. Setiap orang yang jujur hatinya melihat tidak mungkin. Tidak mungkin yang seperti itu. Beraninya memakai nama orang lain. Qul inna a'udzubikum Allah. Bagaimana kira-kira berita-berita tersebut? Baik. Berita yang baik. Dalam masa-masa fitnah, hat rijal. Sammu rijalakum, sebutkan rijal kalian yang ini marah-marah. Kenapa? Karena ada orang kalian. Di Facebook mengatakan begini. Orang kan, ya, maksudnya siapa? Dari sini juga sama. Membalas lagi, kalian begini, orang-orang kalian di internet bilang begini. Sebentar, ada orang sana, ada orang sini, itu siapa? Jangan-jangan dua-duanya fakta. Kada. Jangan-jangan dua-duanya sengaja ingin menghancurkan kaum muslimin, khususnya ahlu sunnah. Apalah mungkin. Yang namanya siapapun bisa bikin akun. Kadzab bisa, munafik bisa, ahlu bid'ah bisa, aduh sunnah bisa, kafir bisa mengaku muslim, mengaku salafi bisa. Kenapa enggak bisa? Qul na'udzubikumullah. Maka kembali kepada ucapan Ibnu Sirin, di zaman fitnah ini, sammu rijalakum, jangan mudah percaya, sebutkan rawi-rawi kalian. Bentar. Kita hanya tahu yang memang betul-betul ada buktinya bahwa itu dibimbing oleh Ustaz Fulan dan Ustaz Fulan. Kalau selain itu, saya tidak tahu. Saya tidak percaya. Khamidun A'azab Allah Ibn Mubarak rahimahullah menyatakan orang yang mau menyatakan sesuatu tanpa sanadnya, maka seperti orang yang naik rumah tanpa tangga. Dan berkata juga Masih Ibn Mubarak rahimahullah, bainana wa bainal qawm al-qawaim, antara kita dan mereka al-qawaim. Apa qawaim? Al-isnad. Saya ulangi ucapan Ibn Mubarak, bainana wa bainal qawm al-qawaim, antara kami dengan mereka adalah al-qawaim, yakni al-isnad. Antara kami dengan mereka sana mau apa? Masing-masing membawa riwayat. Ini riwayatnya yang membuktikan saya benar. Oh enggak, ini riwayatnya membuktikan saya benar. Ayo, sini riwayatnya. Mana sanadnya? Itu bisa, mana yang lebih banyak? Oh itu benar. Selesainya. Barakallahu fikum. Mana yang sanadnya lebih siqah, lebih ahli. Sanadnya lebih jujur, lebih terpercaya. Kalau masih kamu belum yakin, masih sanksi, cari sesuatu. Cari sanad yang ahli. Datangi syekhnya. Assalamualaikum. Bagaimana? Apakah berita ini benar? Alhamdulillah, zaman sekarang zaman globalisasi, sangat mudah untuk menghubungi mereka para ulama. Alhamdulillah. Qala Ibnu Al-Azhar Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan matalul ladzi yatlubul hadits bila isnad kama tali hatibil lail. Orang yang mencari hadits tanpa sanad seperti pencari kayu bakar di malam hari. Hatibil lail, pencari kayu bakar di malam hari akan membinasakan dirinya sendiri. Ini ranting masukkan keranjangnya, ini ranting masukkan keranjangnya, ini untuk kayu bakar. Tapi karena malam hari ada kelihatan kayak ranting, dia masukkan keranjangnya, ternyata ular. Kemudian dari belakang dipatok, mati dia, binasa. Kenapa dia binasa? Hatibil lail, mencari kayu bakar di malam hari, nggak bisa membedakan mana kayu, mana ranting, dan mana ular. Kalau bilang azzaqumullah, kata Imam Syafi'i rahimahullah, mereka yang mencari hadis tanpa sanad seperti hatibil lail, seperti pencari kayu bakar di malam hari, akan binasa dia. Mengambil sembarangan tanpa sanad, ternyata di dalamnya ada riwayat-riwayat yang batil, yang maudhu', yang palsu, yang dusta. Demikian juga mendapatkan berita-berita dari sekian banyak manusia dalam keadaan tidak tahu sanadnya. Dia percaya, akan membina dirinya. Tiba-tiba dia jadi hancur, menyimpang tanpa terasa, sesat, karena hati belai mengumpulkan sekian yang katanya ilmu, tetapi tanpa sanad. Qala Imam Ahmad rahimahullah, kata Imam Ahmad rahimahullah, talabul isnad al-ali sunnatun amman salaf. Kata beliau, kata Imam Ahmad, talabul isnad al-ali, mencari sanad yang lebih tinggi, sanad ali, itu merupakan sunnah, sunnah amman salaf, sunnah dari orang-orang yang telah lalu, dari salaf. Lianna ashaba Abdullah, karena para sahabat-sahabat Abdullah, yani Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kanu yarhalun, mereka mengadakan perjalanan, rihlah, dari Kufah sampai ke Madinah. Murid-murid Ibn Abbas mengadakan perjalanan dari Kufah sampai ke Madinah. Untuk apa? Yata'allamuna min Umar, mempelajari ilmu-ilmu hadis, ilmu-ilmu dari Umar. Yasma'una minhu, untuk mendengarkan langsung dari beliau. Padahal kalau dia mau mendengarkan dari Ibnu Abbas bisa, karena dia murid-muridnya Ibnu Abbas. Qala haddatsani Ibnu Abbas, qala Umar, bisa apa enggak bisa? Qala Rasulullah SAW. Bisa, tetapi mereka mencari sanad yang ali sehingga tidak cukup dari Ibnu Abbas. Mereka ingin yang lebih meyakinkan, yaitu dari orang yang di atasnya. Ternyata Ibnu Abbas beberapa mengambil dari Umar, didatangi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tanyakan langsung, apakah kau mendengar? Demikian pula Amirul Mukminin Umar radhiyallahu taala anhu, ketika seorang membawakan riwayat, masih tanya, siapa yang bersamamu mendengarkan hadis itu? Artinya supaya meyakinkan. Ada yang meriwayatkan, aku juga mendengar Rasulullah mengatakan seperti itu. Maka Umar menerimanya. Qulina anzukumullah, ini semua adalah karena tathabbut, karena tabayyun, karena mencari yang lebih mantap, lebih meyakinkan. Sehingga mereka yang halun minal Kufa ila Madinah, mereka safar dari Kufa sampai ke Madinah, dan itu tidak dekat, jauh, dan perjalanannya masih sulit ketika itu, tidak semudah hari ini, lebih sulit. Tetapi mereka lakukan. Kenapa? Mencari sanad al-ali, sanad yang lebih tinggi, yang lebih ali. Wa qad ihtajja Ahmad bi hadis Anas, dan Imam Ahmad rahimahullah berhujjah dengan hadis Anas radhiyallahu taala anhu. Fi rajul alladhi ata an-nabi, tentang seseorang badui yang datang kepada Nabi SAW yang berkata, atana rasuluka faza'am aw fatazum, datang utusanmu kepada kami dan mengaku-ngaku. Ini Imam Ahmad menyatakan sunnahnya mencari sanad yang lebih ali, atau dianjurkannya mencari sanad yang lebih ali. Apa kisahnya? Orang badui datang dari Anas bin Malik kisahnya. Karena Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, datang seorang badui kepada Nabi SAW kemudian berkata, atana rasuluka, datang kepada kami utusan engkau wahai rasul, utusanmu kepada kami. Faza'ama annaka taz'um anna Allah arsalak, datang utusanmu katanya bahwa engkau mengaku-ngaku engkau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa benar? Kata Nabi, benar. Kalau gitu siapa yang menciptakan? Dijawab, Allah. Siapa yang menciptakan gunung-gunung? Allah. Siapa yang menciptakan? Allah. Walladhi khalaqa as-samawati wal-ardh, demi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan gunung-gunung, Allah yang mengutuskan. Benar, Allah yang mengutuskan. Tanya lagi, Rasulmu mengaku-ngaku sadaq, kata Nabi, Allahu amaraka bihada, apa Allah yang mengutuskan? Dan utusanmu menganggap katanya engkau memerintahkan kami untuk puasa. Ya bihada, apakah Allah yang menyuruh kamu? Qala bala. Haji. Apakah benar putusanmu mengatakan bahwa engkau menyuruh kami untuk haji setiap tahunnya bagi yang mampu? Dikatakan bukan setiap tahun. Haji bagi yang mampu. Qala na'am. Allahu amaraka, apakah Allah yang memerintahkan kamu? Sampai pada akhirnya badui tadi mengatakan, aku enggak akan melakukan lebih daripada apa yang diperintahkan. Ini enggak mau yang sunnah-sunnah. Qul inna a'udzukum billahi asyahid, bahwa orang tadi sudah mendengar dari utusan Rasul, dari sahabat, tapi dia tidak cukup dengan itu. Datang kepada Nabi dan mengatakan, apakah benar engkau diutus oleh Allah? Dan apakah benar engkau memerintahkan begini? Apakah benar engkau memerintahkan begitu? Sehingga jangan gampang-gampang percaya, apalagi di zaman fitnah. Itu di zaman Masya Allah, zaman terbaik, umat terbaik. Tapi orang tadi tidak disalahkan oleh Nabi, kenapa engkau tidak percaya pada sahabat? Tidak. Kenapa kan mencari sanad yang lebih ahli? Itu akan menambah keyakinan. Ini jujur, tapi aku pengen yang lebih yakin lagi. Aku percaya padamu. Tapi dia datang ke ustaznya, apa betul ustaz? Dia mengatakan bahwasanya begini dan begitu. Alhamdulillah, kamu akan mendapatkan sesuatu yang lebih meyakinkan. Kalau benar, kalau ternyata tidak benar, kamu selamat dari kedosaan, kan begitu. Ini zaman ikhwan fil azakumullah, zaman fitnah. Maka harus sammu rijala dan harus cari sanad yang lebih ali. Kata Imam Ahmad rahimahullah bahwasanya ihtajja bi hadis Anas, beliau berhujjah dengan hadis Anas ini sunnahnya untuk mencari sanad yang lebih ali. Qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, al-isnadu silahul mu'min, sanad itu merupakan senjatanya seorang mukmin. Faidha lam yakun ma'ahu silahun fa bi ayyi syai'in yuqatil. Sanad itu senjatanya orang beriman. Kalau dia enggak punya sanad, bi ayyi syai'in yuqatil, dengan apa dia berperang? Qul a'udzubikumullah. Kalau enggak punya senjata, bagaimana akan berperang? Katanya, kata siapa? Kalah kamu. Hujahnya akan kalah ketika memerangi ahli bidah. Tetapi kalau kita memerangi hujah-hujah mereka atau meruntuhkan hujah-hujah mereka atau lebih tepatnya syubhat-syubhat mereka dengan sanad, susah untuk ditumbangkan. Karena ucapanmu dalam buku ini begini, karena ucapanmu dalam buku ini begini, karena ucapanmu begini, tulisanmu begini. Dan ini buktinya, ucapan para ulama. Selesai. Tetapi ini kasetnya, ini rekamannya, apalagi. Alhamdulillah, ini harus jangan sampai kita terbuai dengan katanya, katinya, segala macam. Akhirnya fitnah tambah besar. Kalau kamu tidak tahu, ya diam. Paling selamat. Wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله dalam syariat Islam acara subuh keliling, karena acara ini sudah 2 kali dilaksanakan. Saya enggak pernah dengar para sahabat ada acara subuh keliling. Wala tabi'in wala tabi'it tabi'in. Dan enggak pernah pula mendengar para ulama mengadakan acara subuh keliling. Barakallahu fikum. Apakah Ustaz Abdul Bar, Ustaz Abdul Mu'ti sudah rujuk terkait tulisan di internet? Saya tidak tahu, karena belum nyampe beritanya kepada saya. Maka saya jawab, wallahu ta'ala a'lam. Sebagian ulama sunnah yang bersama Syekh Yahya Al-Hajuri menyangka bahwa sunnah yang bersama Syekh Abdul Mar'i bersukaria atas keluarnya Syekh Yahya dan tulab dari Damaj ke Hudaydiyah. Bagaimana penjelasannya? Saya tidak tahu. Atau siapa bergembira dia? Yang saya tahu beberapa masyayikh, tentunya bukan yang disebut, yang disebut saya tidak tahu, beberapa masyayikh menunjukkan kesedihannya. Bahkan Syekh Shalal Fauzan sampai menangis dengan keluarnya mereka dari Damaj. mengambil ilmu dari para asidah yang selama ini mengisi. Satu, dua, tiga. Kalau sudah ada janji di hadapan syekh untuk rujuk, kita tunggu dan kita sambut dengan gembira. Apakah Ustaz masih menjadi penasihat syiar tauhid? Sebentar lagi mengundurkan diri. Hampir sama semua pertanyaannya. Separuh lebih sama pertanyaannya. Semuanya tentang Ustadzul Qurnain. Walaikumsalam warahmatullah. Apa yang bisa saya katakan? Hanya apa yang saya dengar. Haddatana dengan sanadnya. Haddatana sekali. Qala haddatana Syekh Rabi. Bahwasanya ketika ditanya tentang Dzul Qurnain, jawabannya nasahtuhu wa wa'adani bi khair. Aku nasihati dia dan dia berjanji dengan baik. Berjanji dengan kebaikan. In thabata au idha thabata alhamdulillah. Wa illa fa syai'un thani. Kalau benar alhamdulillah, kalau tidak maka itu perkara lain. Sehingga apa yang sudah kita tulis bersama, kita terjemahkan bersama dari Syekh Hani hafizahullah, maka itu kalian pegang. Kita sambut rujuknya beliau, kita gembira dengan rujuknya beliau, dan kita tunggu. Barakallahu fiik. Idza thabata, kalau thabit, alhamdulillah kita bersyukur. Karena itu yang kita harapkan dan semua kaum muslimin salafiyin mengharapkan. Lainnya, kalau tidak, usyaitani, maka perkaranya beda. Akan lain perkaranya. Dan kita akan minta bimbingan kembali dari beliau, dari Syekh Hafizahullah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.